الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين وخالق الخلق أجمعين ورازقهم وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله النبي الصادق الأمين صلى الله عليه وعلى آله الطيبين وأزواجه الطاهرات أمهات المؤمنين وأصحابه الأبرار القادة الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم يمتاز فيه أصحاب الشمال عن أصحاب اليمين أما بعد فاتقوا الله أيها المسلمون حق التقوى وراقبوه في السر والنجوى فإنه قد فاز المتقون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون معاشر المسلمين معاشر المسلمات الحاضرين والحاضرات والمستمعين والمستمعات أو المشاهدين والمشاهدات بابا dan ibu-ibu saudara-saudara dan saudara-saudari adik-adik dan anak-anak serta baik yang hadir maupun yang mendengarkan melalui media dimanapun berada. Alhamdulillah, Allah Subhanahu Wa Taala masih memberikan kita nikmat sehingga pada pagi yang mudah-mudahan barakat kita diizinkan berkumpul dalam rangka mempelajari ilmu yang diwariskan oleh Nabi Syafaat melalui para ulama kita. Mudah-mudahan pertemuan ini sebagai tanda kita mensyukuri, semoga nikmat yang sudah diberi semakin kita nikmati dalam menempuh hari-hari kita sampai mudah-mudahan husnul khatimah hendaknya, amin ya rabbal alamin. Semoga nikmat yang kita syukuri ini melahirkan nikmat-nikmat yang baru, nikmat-nikmat yang ditambah, yang senantiasa membuat kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, ma'asyiral muslimat, bapak-bapak dan ibu, saudara-saudari yang saya muliakan, yang saya hormati. Mudah-mudahan majlis ini senantiasa mengucapkan banyak salawat dan salam kepada Nabi sehingga kita termasuk yang beruntung mendapatkan salawat dari Allah Subhanahu wa taala. Man shalla alayya salatan sallallahu biha alayhi ashra. Siapa yang salawat kepadaku satu kali, Allah balas 10 kali. Dan apalagi di hari Jumat ini yang memang sangat dianjurkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyar muslimin, ma'asyar muslimat, kemudian tak lupa pula kita mendoakan orang-orang tua kita, ayah dan ibu kita yang telah mendidik kita, yang telah membesarkan kita, yang dengan jasa yang tak mungkin terbalaskan kecuali oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga yang masih hidup menjadi tempat kita mencari pintu surga, diberkahi hidupnya, dimudahkan amal salehnya, dan diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Adapun yang sudah meninggal, mudah-mudahan Allah ampuni dosa-dosanya dan Allah lapangkan kuburannya, Allah limpahkan nikmat kepadanya, dan mudah-mudahan diberikan anak-anak yang saleh yang senantiasa mendoakannya, amin. Doa kita juga untuk para ulama, para guru, ustaz dan ustazah kita, sekecil apapun ilmu yang mereka berikan. Mudah-mudahan mereka senantiasa mendapatkan aliran pahala yang sebesar-besarnya dari Allah yang Maha Menerima. Mudah-mudahan kita pun diberikan Allah SWT apa yang telah diberikan kepada mereka, yaitu mewariskan ilmu yang bermanfaat yang senantiasa mengalir pula pahalanya walaupun kita sudah wafat. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyur muslimin, kembali kita kepada Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Setelah panjang lebar beliau menjelaskan tentang ahamiyat, keutamaan bahasa Arab, kelebihan bahasa Arab, keluasan bahasa Arab, dan tentu saja bahasa yang dipakai atau bahasa orang yang digunakan untuk kitab yang termulia dan digunakan oleh Nabi yang termulia dan merupakan landasan agama yang termulia, tentu mengangkat pula sang pemiliknya, yaitu yang beriman di antara mereka. Karena yang diangkat itu adalah yang beriman. Adapun yang kufur, maka dia tersungkur. Karena apa? Yarfa'illahu alladhina amanu minkum. Allah pasti angkat derajat orang-orang yang beriman di antara kalian. Tambah lagi, walladhina utul ilma darajat. Dan orang yang diberikan ilmu beberapa derajat tingginya. Jadi kalaupun berilmu tetapi tidak beriman, juga tidak diangkat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di sisinya. Ma'asyul muslimin, ma'asyul muslimat yang dirahmati Allah. Lalu beliau menjelaskan pada pertemuan yang lalu bahwa saya sengaja memulai dengan ini, kata Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Sebab apa? Karena Al-Quran ini kalau tidak diketahui oleh orang bahwa dia dengan bahasa yang luasnya bukan main, yang dalamnya bukan sedang aling-aling, harus mengenali benar bahasa ini. Sebab di ujung permasalahan ini nanti Imam Syafi'i katakan, orang yang menafsirkan Al-Quran tanpa mengetahui, tak memiliki alat dan ilmu untuknya, benarnya saja tercela, apalagi salah. Benarnya saja tetap tercela, apalagi kalau tersalah. Maka tidak sembarangan orang boleh menafsirkan. Tetapi bukan pula maknanya tidak boleh menafsirkan, tidak boleh mentadaburi Al-Quran. Itu harus dibedakan. Sebagian orang mengatakan kita tidak bisa paham Al-Quran, salah lagi. Al-Quran itu dimudahkan memahaminya, tetapi untuk menafsirkannya, menjadi ahli tafsirnya, itu tidak hak semua orang kecuali yang memiliki alat. Karena tafsir seperti yang sering kita ulang-ulang, kata Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, terbagi empat tafsir yang tidak mungkin tidak diketahui oleh setiap orang. Artinya siapa membacanya langsung paham. Siapa membacanya langsung paham. Yang kedua, tafsir yang hanya dipahami oleh orang Arab dengan keluasan bahasa mereka. Semakin menguasai bahasa, semakin dalam pemahamannya. Yang ketiga adalah tafsir yang khusus diketahui hanya oleh orang-orang berilmu, para ulama dan fuqaha. Ini tidak bisa diketahui oleh orang yang awam, bahkan sebagian thulabul ilmi juga tidak sampai ke situ. Hanya hak prerogatif yang Allah berikan kepada para ulama dengan ya Allah membalas kesungguhan mereka, ijtihad mereka, jihad mereka dalam menuntut ilmu dengan memberikan apa namanya, kalau orang sering menyebutnya ilmu laduni, ya, tapi tidak seperti dipahami oleh kebanyakan orang. Ilmu laduni itu dengan bertapa dan sebagainya, tidak. Ilmu laduni itu adalah hasil daripada gabungan ilmu-ilmu yang dituntut dengan belajar, dengan duduk bersama para ulama, lalu dikembangkan, diilhamkan Allah SWT kepada pemiliknya ilmu-ilmu yang mungkin tak terjangkau oleh yang lain, tapi diberikan jangkauan itu kepadanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyarul muslimin, ma'asyarul muslimat dirahmati Allah. Oleh sebab itu inilah kenapa saya mulai dengan bahasa Arab ini, karena semua pemahaman akan sangat erat kaitannya dengan memahami bahasa Arab. Semakin dalam pemahamannya terhadap bahasa Arab, maka semakin mudah dia memahami Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW, dan semakin jauh dari kesalahan insyaAllah ta'ala. Tetapi kalau dari bahasa Arab saja sudah tidak menguasai, maka insyaAllah ilmu yang lain bisa saja tak terpakai, bisa saja tak terpakai. Mudah-mudahan Allah SWT mudahkan kita memahaminya. Amin ya Rabbal Alamin. Lalu beliau menyebutkan bahwa alasan kedua adalah ini dalam rangka nasihah li kulli muslim, nasihat yang harus diberikan kepada setiap muslim bahwa dia tidak boleh kecuali dengan ilmu. Ya, tidak boleh kecuali dengan ilmu. Dan kalau tidak berilmu, mengembalikan kepada orang yang berilmu. Lalu beliau menyebutkan alasan ini dari hadis Nabi alaihissalatu wassalam, qala akhbarana Sufyan, telah menceritakan kepada kami Sufyan, yakni Ibn Uyainah. Imam Asy-Syafi'i sangat banyak meriwayatkan dari Sufyan Ibn Uyainah. Ya, Sufyan Ibn Uyainah adalah faqihul Hijaz, ulama fikihnya di Hijaz pada masanya, dan muhaddits dan ahli hadisnya. An Ziyad Ibn Ilaqah, dari Ziyad Ibn Ilaqah seorang tabi'in thiqah, qala sami'tu Jarir bin Abdullah, saya mendengar Jarir bin Abdullah, yaitu Jarir bin Abdullah Al-Bajali, Jarir bin Abdullah Al-Bajali radhiyallahu ta'ala anhu, yaqul, beliau berkata, bayatun nabiyya sallallahu alaihi wasallam ala nushi likulli muslim, saya berbaiat ke Nabi. Kalau baiat itu kan lebih dari wasiat ya. Baiat berjanji setia dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, salah satu isi dan klausul perjanjiannya dengan Nabi alaihi salatu wasallam adalah an lan nushi likulli muslim, untuk nusah, nasihat kepada setiap muslim. An-nushu dalam bahasa Arab itu maknanya adalah an-naqa was-safa, itu bersih, jujur dan suci hatinya. Artinya tidak ada unsur hasad, tidak ada unsur menipu, tidak ada unsur untuk mengerjain orang. Saya berjanji dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk senantiasa nasih, jujur kepada setiap muslim, nasihat kepada setiap muslim. Dan ini sudah dia buktikan, seperti yang pernah kita ceritakan, sepakat harga seekor kuda 300 dirham. Tapi setelah dilihatnya, ditelitinya, ternyata harganya lebih pantas dinaikkan, maka dia naikkan. Dari kesepakatan awal 300, akhirnya dia beli dengan 800. Sebab bagi dia, menepati janji dengan Nabi alaihissalatu wassalam lebih daripada hanya sekedar beruntung. Ya, beruntung. Karena menurut dia patut ini 800, bukan 300. Ini juga, kita juga, harus juga memperhatikan ini dengan sesama kaum muslimin. Jangan sampai mengambil kesempatan dalam kesempitan orang lain. Belilah dan juallah dengan harga yang wajar, karena tidak mungkin pula tidak beruntung. Tetapi harus nasih kepada setiap muslim, yaitu disampaikan dengan jujur, diterangkan dengan jujur, sehingga tidak ada lagi merasa dirugikan. Kaum muslimin dan muslimat, ini adalah akhlak tertinggi yang dimiliki oleh as-sahabiyun jalil Jarir bin Abdullah Al-Bajali, karena janji setianya kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Jadi harus, Imam Syafi'i ingin mengatakan ini, saya harus jujur dalam masalah ini, bahwa bahasa itu mesti dikuasai oleh siapapun yang ingin memahami hadis dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala akhbarana, kemudian beliau berkata, akhbarana Ibnu Uyainah. Kalau tadi dia sebut Sufyan, dia Ibnu Uyainah juga. Sekarang dia sebut akhbarana Ibnu Uyainah. Dia bervariasi dalam menyebutkan syekhnya. Sekarang kadang-kadang sebut dengan Ibnu Uyainah, kadang-kadang sebut dengan Sufyan. Akhbarana Ibnu Uyainah, Sufyan Ibnu Uyainah, Al-Hilali, Abu Muhammad Al-Makki, An Suhail Ibn Abi Salih, dari Suhail Ibn Abi Salih Al-Madani, dan bapaknya adalah Abu Salih As-Samman Az-Zakwan As-Samman Az-Ziyat Al-Madani. Saduq, Yazid, dari Atha' ibn Yazid Al-Khurasani, seorang tabi'in thiqah, an Tamim Ad-Dari, dari Tamim Ad-Dari radhiyallahu ta'ala anhu, Abu Ruqayyah, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam qaal, inna ad-din an-nasiha. Sesungguhnya agama itu adalah an-nasiha, itu nasihat. Inna ad-din an-nasiha, diulangnya lagi, sesungguhnya agama itu adalah an-nasiha. Kemudian diulang lagi oleh Nabi, inna ad-din an-nasiha, sesungguhnya agama itu adalah nasihat. Jadi nasihat sudah kita jelaskan maknanya tadi adalah al-naqa was-safa, yaitu bersih dan suci. Artinya ikhlas, sama dengan makna al-ikhlas juga. Al-ikhlas adalah minal khulus yang naqa was-safa wan-nasa. Artinya tidak ada yang disebut terang seterang-terangnya, berjelas-jelas kalau bahasa kitanya. Jadi agama ini tidak ada yang boleh bergelap-gelap di dalamnya, harus terang seterang-terangnya. Ad-dinun nasiha, dan jujur sejujur-jujurnya. Nabi menekankan ini pada agama itu tersimpul pada kalimat an-nasiha ini. Harus jujur, harus berterus terang, harus amanah dalam baik dalam mengamalkan, menyampaikan dan sebagainya. Baik hubungan kita dengan Allah maupun hubungan dengan Rasul, dengan para pemimpin, dengan sesama kaum muslimin. Makanya ditanya oleh Nabi, oleh para sahabat, qulna, di sini tidak sebutkan riwayat seperti ini, qulna, kami bertanya, liman ya Rasulullah, nasihat bagi siapa? Maka Nabi jelaskan, nasihah, mesti amanah, jujur kepada lillah, kepada Allah subhanahu wa ta'ala, yaitu dengan mentauhidkannya dan menjauhi syirik kepadanya, kemudian dengan mencintainya lebih daripada mencintai selainnya, tidak menyekutukannya, mencintai yang dicintainya, membenci yang dibencinya. Inilah adalah an-nasiha. Kemudian menerima berita yang datang daripadanya dan menerima perintah dan larangannya dan lain-lain yang, dan menyucikannya, mensifatinya dengan sifat-sifat yang dia tetapkan dan tidak memberinya sifat dan gelar kecuali yang diizinkannya. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT, kita harus bersih hati dan lapang hati dalam hal ini. Wali kitabihi, demikian pula dengan kitabnya. Nasiha li kitabillah, nasihat bagi kitabullah, yaitu bersih hati kita terhadap kitabullah. Orang yang bersih hatinya terhadap kitabullah, mencintainya, membacanya, menerima beritanya dengan tanpa syarat, kemudian menerima perintahnya dan mentakzim dan seterusnya, serta mengharapkan pahala dengan membacanya dari sisi Allah subhanahu wa ta'ala, dan tidak menolak sedikit pun daripadanya, baik secara totalitas maupun secara parsial. Baik secara totalitas maupun secara parsial. Sebagian orang menerima Al-Quran, ya kalau untuk urusan nikah, untuk urusan apa namanya, urusan nikah, untuk warisan dan sebagainya, warisan pun masih diperbaiki apa juga, pakai syarat juga ya, sesuai dengan dan sebagainya, diterima. Tapi kalau tidak masuk akal, tidak diterima, atau tidak sesuai dengan tuntunan zaman, tidak diterima. Ini tidak masuk nasiha li kitabillah. Demikian juga wali rasulihi, wali nabiyihi sallallahu alaihi wasallam, kita sepenuhnya menyerah kepada Nabi alaihi salatu wasallam. Kalau Nabi sudah menjelaskan, maka yang lain langsung diam. Kalau Nabi sudah menjelaskan, Nabi langsung diam. Artinya keterangan ulama tidak boleh menyimpang dari apa yang diterangkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berapa banyak dalam hal ini tidak terlaksana oleh kita. Nabi menafsirkan sudah jelas dan terang, kita menafsirkan dengan tafsiran yang gelap dan samar-samar. Ini yang namanya syubhat. Berapa banyak hadis, berapa banyak ayat Al-Quranul Karim tidak ke situ tunjukkannya, tetapi kita palingkan ke situ seolah-olah Nabi alaihi salatu wassalam tidak menjelaskannya. Padahal Nabi sudah menjelaskannya dengan hadis qawli, dengan perbuatannya itu hadis fi'li, kemudian dengan takrirnya yaitu hadis takriri, yang mana Nabi sahabat melakukan lalu di diiyakan atau disetujui oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Kemudian hal itu ada di zaman Nabi lalu tidak dilakukan oleh Nabi, dan Nabi sengaja meninggalkan, tak ada halangan, berarti tidak disyariatkan. Tidak disyariatkan karena at-tarku, yang meninggalkan itu, kata yang sahih di antara pendapat ulama, an-tarka fi'lun, bahwa meninggalkan itu termasuk fi'l. Dan tadi ada hadis fi'li, perbuatan Nabi ya. Ada hadis qawli, perkataan Nabi. Nah, perkataan atau perbuatan Nabi, yaitu dengan meninggalkan, itu dianggap perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka dia jadi hujjah. Maka kalau ada amalan-amalan ritual yang khusus di zaman Nabi sangat mungkin berlakunya, lalu tidak dilakukan oleh Nabi alaihi salatu wasallam, dan tidak diperintahkannya, dan tidak pula ada sahabat yang punya inisiatif melakukannya dan disetujui oleh Nabi alaihi salatu wasallam, maka kita katakan amalan ini sengaja ditinggalkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena Allah sudah katakan bahwa Al-Qur'an menjelaskan segala sesuatu, dan Al-Qur'an telah mengatakan al-yauma akmaltu lakum dinakum. Dengan demikian maka tidaklah kita akan terpengaruh oleh sedikit pun syubhat atau sebesar apapun syubhat, apalagi syubhat yang ringan-ringan. Semoga Allah SWT jaga kita dan agama kita dari yang merusaknya. Kemudian wali a'immatil muslimin, yaitu nasih, jujur menasihati a'immatul muslimin. Apa maknanya? Adalah bisam'i wa ta'ah, yaitu mau mendengar dan taat kepada pemimpin-pemimpin kaum muslimin. Taib fil ghadab wa ridha, iya, dalam keadaan suka dan tidak suka. Fil mansyati wal makra, dalam keadaan menyenangkan dan tidak. Ya, sebagian kita kalau dia adil kita senang, kalau tidak adil kita berontak. Tidak, karena sabar. Kan Nabi suruh sabar kita. Sabar itu di saat tidak adil. Kalau tidak adil sabar lagi. Hah? Ada sabar lagi kalau sudah adil? Hah? Kalau masya Allah salatnya 5 waktu di Masjid bin Sabit, kan? Kemudian zakatnya dibayarkan, puasanya lengkap, ikut sunnah, naik haji ikut sunnah, dan semuanya ikut sunnah, hukumnya hukum Islam, sabar lagi? Syukur lagi, tidak sabar. Sabar itu ketika dia sholatnya tidak jelas misalnya, tapi tetap sholat, hukumnya pakai hukum buatan manusia. Ya, sebagian boleh, tidak boleh. Ya, kalau untuk hukum-hukum sosial silakan bagi agama masing-masing dan sebagainya. Di sini baru kita sabar, apalagi kalau diambilnya harta, dinaikkannya pajak, kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Di situlah sabar. Sabar itu datang ketika musibah. Kalau tidak ada musibah, tidak sabar namanya. Jelas kaum muslimin. Jadi sabar itu di saat pemimpin yang tidak adil atau menzalimi rakyatnya. Iya, zalim itu sebenarnya kaum muslimin. Kalau kita masih zalim, insya Allah siap mendapatkan pemimpin yang zalim. Maka perbaikan mendasar itu adalah pada masyarakat. Seperti kata Imam Ali bin Abi Talib radhiyallahu ta'ala, bahasanya kama takunu yuwalla alaikum, sebagaimana kalian, seperti itulah pemimpin yang akan diberikan kepada kalian. Dan dalam hadis riwayat Ibn Majah dalam kitabul fitan babul uqubat, Nabi jelaskan bahasanya tidaklah para pemimpin kalian meninggalkan kitabullah dan sunnah Rasulullah SAW, wa takhayyaruna fima baina, dan dipilihnya mana yang sesuai mana yang tidak sesuai, kecuali Allah kirimkan kepada mereka pemimpin yang tidak memihak pada mereka. Jadi kaum muslimin dan muslimat, sekarang pertanyaannya, apakah umat Islam secara umum sudah siap menerima seluruh sunnah Nabi? Ternyata belum. Maka siap-siaplah dengan pemimpin yang juga tidak siap melaksanakan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita masih pandai mencari alasan. Alhamdulillah umat Islam pada umumnya pandai mencari alasan. Yang wajib upayakan ustaz jadi sunat. Oh, kenapa begitu, Pak? Supaya bisa kami tinggalkan ustaz. Iya kan? Yang haram upayakan jadi makruh supaya bisa kami kerjakan. Taib. Kalau yang sunnah upayakan jadi bid'ah Ustaz, supaya bisa kami langgar kan itu. Kalau yang bid'ah upayakan jadi sunnah supaya bisa kami melenggang melaksanakan. Masih begini kita. Belum sami'na wa ata'na itu masih jauh dari kita. Maka siaplah kita mendapatkan juga pemimpin yang tak jauh-jauh dari kita. Kan buah tak jauh jatuhnya dari pohon. Iya tak? Pilihan rakyat. Kalau pemimpin, kalau rakyatnya suka menipu semua, tentu yang dipilih. Nah, ya sama. Kalau rakyatnya masih siap korupsi, tentu yang dipilih. Ya, yang sama. Kalau rakyatnya jarang sholat, tentu yang dipilih. Ini kalau sering sholat payah kita di kantor nanti katanya. Payah kita di kantor. Ya kan banyak orang tidak setuju. Ada sebagian pemimpin, masya Allah, pernah mewajibkan anak buahnya sholat berjamaah di masjid. 5 menit menjelang ini, wuih subhanallah luar biasa. Gejolak yang terjadi di dalam pemerintahan itu. Ini orang memaksa agama ini katanya. La ikraha. Keluar ayat. La ikraha. Fiddin. Tidak boleh paksaan dalam agama. Coba bayangkan kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Masih berontak. Maka oleh sebab itu, maka laksanakanlah. Sebagaimana Nabi SAW dulu, beliau ketika di Makkah semua di tangan orang kafir. Betul? Betul? Politik siapa yang pegang? Ya, Abu Jahal CS kan? Ya tak? Ekonomi siapa yang pegang? Mereka. Tanah siapa yang pegang? Nah, BPN-nya siapa yang pegang? Yang keluarkan surat-surat tanah siapa? Hah? Semuanya. Nah, makanya ketika hijrah ke Madinah, kalau ada yang tertangkap, kalau nak lepas juga dengan syarat. Apa syaratnya? Serahkan semua apa yang ada pada Anda. Baik harta bergerak maupun harta. Tahu harta bergerak? Tahu harta bergerak? Piti ya? Iya, kendaraan itu harta bergerak. Kalau yang tidak bergerak, tanah, rumah, kalau istri masuk ya? Enggak, alhamdulillah. Jadi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, semua dikuasai. Nabi bukan tidak ada masukan dari para sahabat. Ya, tentu tahu ada orang, ada Umar di situ, ada Hamzah, tak? Apalagi rumah orang Quraisy tidak ada yang pakai pagar tinggi. Tidak ada penjaga. Mereka tidak biasa itu, karena mereka orang pemberani. Orang pemberani tidak ada penjaganya. Mereka tidak ada yang penjaga. Cuman mereka punya tradisi. Tidak boleh perang gerilya. Kalau berani panggil keluar rumah. Ayo. Jadi mereka ada istilah. Tidak istilah menyerang di waktu orang lengah. Tidak ada. Tidak ada istilah lengah. Makanya sampai-sampai ketika mereka hendak membunuh Nabi. Coba lihat kaum muslimin. Ini orang Arab nih. Ketika mereka hendak membunuh Nabi, kapan apa dia? Kapan mereka mau membunuhnya? Hah? Di saat Nabi sudah keluar, harus berhadapan. Artinya Nabi punya kesempatan untuk bela diri. Kalau seandainya boleh, kata Abu Jahal, malamnya mereka sudah serang Nabi, iya kan? Mereka dobrak pintunya, karena memang tidak ada penjaga. Lalu mereka tombak Nabi dalam rumah, siapa yang tahu? Tapi mereka pantang untuk tidak berhadapan langsung. Jelas? Jelas? Jadi enggak. Jadi makanya Abu Jahal tak aman dia. Tidurnya tetap aman. Padahal ada Umar, ada Hamzah. Karena memang tak patut itu. Apalagi memang Nabi melarang itu. Nabi SAW melarang. Belum masanya. Innakum qaumun tasta'jilun. Kalian adalah orang yang tergesa. Tergesa? Gesa. Belum masak dah dijolok. Jelas? Alun masak lah dijuluk. Tahu dijuluk? Iya tentu. Enak dimakan? Enak dimakan? Makan satu gelinggit dibuang nanti. Jadi kalau belum matang lalu dijolok, jatuh dia. Maka kalau ada pemimpin yang zalim lalu jatuh dia, ganti lagi dengan yang? Tentu jolok yang belum matang itu biasanya yang paling tua diambil kan? Habis itu tinggal yang putih lagi. Diulang lagi. Dan mulai-mulai nak matang dijatuhkan lagi. Kenapa? Karena memang begitu kita. Kalau sebab itu, tunggu sampai matang. Kalau sudah matang, nanti insya Allah Allah akan beri. Allah janji kok. Kalau sudah saleh kita, Allah berikan pemimpin yang yang saleh, maka perbanyaklah lingkungan-lingkungan yang saleh. Pengajian-pengajian, masjid-masjid harus hidup. Ini tidak sedikit masjid, banyak orang yang suka menguasainya tapi tidak bisa menjalankannya. Banyak masjid dikuasai orang tapi tidak bisa menjalankannya. Banyak masjid, mohon maaf ya, sebagian masjid ada yang banyak maksiat di dalamnya, seperti memutar lagu-lagu dan musik dalam masjid. Masih banyak kan? Apalagi dengan hari-hari ini. Iya. Yang dilakukan belum jelas mencintai Nabi, diterima, ditambah lagi hal-hal yang dibenci oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Iya tak? Lagu, tahu lagu? Yang namanya lagu itu banyak dustanya kaum muslimin. Makanya orang yang suka belagu dibilang bernyanyi, dikata orang orang dusta, disebut orang banyak belagu. Karena lagu itu memang banyak dustanya. Makanya orang mencintai Nabi dengan lagu, semoga tidak ya, semoga tidak. Kalau hanya dengan lagu banyak dustanya. Oke lah, musik khilafiyah Ustaz. Coba lihat lagi, wanita nyanyi di masjid khilafiyah juga. Suara wanita azan, boleh wanita azan? Nah, khilafiyah juga. Tapi azan aja tidak boleh di masjid, apalagi menyanyi. Makanya ini harus disadari oleh kaum muslim dan muslimat dirahmati Allah. Masjid hari ini, mohon maaf, masih banyak melakukan maksiat. Kenapa? Karena pengurusnya tidak ngaji, pengurusnya tidak berilmu. Makanya asbak rokok banyak di masjid. Khilafiyah lagi, karena ustaznya juga. Ya, alhamdulillah. Okay. Ya, kalau begitu ya apa boleh buat kaum muslimin dan muslimat dirahmati. Belum lagi ikhtilat dalam masjid laki-laki dan perempuan. Masya Allah, ketika salat rapi tertutup, pas pelatihan ngaji duduk berdekatan. Ya, pas salatnya ditutup, tapi pas tartil apa tadarus namanya, ya berlingkar laki-laki dan perempuan. Na'udzubillah. Jadi ini adalah kelalaian kita dalam mempelajari agama, sehingga agama itu adalah mengikut rasa dan kira kita. Rasa-rasanya bagus, kira-kira bagus, sehingga kita ingin mendapat pahala tapi dengan cara yang berdosa. Ingin dapat kebaikan tapi dengan melakukan kemaksiatan. Kenapa? Karena mereka mengira yahsabuna annahum yuhsinuna sun'ah, mereka mengira telah berbuat baik. Padahal itu adalah keburukan, tetapi karena tidak mengetahui. Lebih parahnya lagi, ketika ditunjukkan, maka membalas dengan kemaksiatan lebih besar, dengan penentangan. Nasallallahu assalamata wal afiyah. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Wa ammatihim, telah nasihat kepada para pemimpin, juga nasihat kepada sesama kaum muslimin. Ini yang dikatakan oleh Jarir bin Abdullah al-Bajali tadi. Ya, nah. Inni bayatu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam au ana bayatu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ala an-nush li kulli muslim, saya berbaiat ke Nabi untuk sah, apa namanya, untuk jujur, untuk mencintai, untuk bersih hati kepada setiap muslim. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, memang patuh dan taat ini nikmat. Maka Nabi katakan ada tiga perkara yang tidak merusak hati. Salah satu yang disebut adalah as-sam'u wa ta'ali walil amri, itu mau mendengar dan mau taat. Tapi kalau yang tidak mau pasti ada alasannya, nanti panjang lagi penjabarannya, bahwasanya siapa dulu pemimpinnya, harus adil dulu, harus melaksanakan agama dan seterusnya, panjang ceritanya, sampai-sampai nanti kita disuruh, dituduh pula bahwa kita adalah ulama alat pemerintah dan sebagainya. Subhanallah, yang suka mendekati pemerintah itu siapa? Nah, kita atau iya, yang mengatakan alat itu yang sering mendekati. Lawak kan jauh-jauh dikit kan? Kan jauh-jauh dikit. Kalau tak dipanggil, enggak. Allah musta'an. Alhamdulillah sampai sekarang belum pernah jumpa dengan Pak Gubernur. Ya, belum pernah jumpa. Semoga tidak. Semoga tidak. Tapi kalau sempat beliau katakan, ditelepon saya datang, harus datang, saya taat saja. Tapi insyaallah saya sembuh berdoa semoga tidak pernah ditelepon. Berat, iya berat. Tonton coba sendiri lah, tak akan sanggup tonton. Iya berat, berat berhadapan dengan para penguasa itu. Semoga tidak ada beliau membutuhkan saya, dan saya semoga tidak butuhkan kecuali antara hubungan rakyat dengan pemimpinnya. Amin ya rabbal alamin. Ini kalau sudah kepentingan nanti payah. ya, apalagi kalau sayang berkepentingan dengan beliau. Tapi kalau untuk ngurus apa ya terpaksa lah, ngurus pajak, ngurus apa ya nggak bisa enggak, tapi kan ada anak buahnya kan. Nah, baiklah kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Tapi jangan salah sangka enggak, saya alhamdulillah tidak membenci, bukan tidak loyal, tapi saya tidak suka dekat-dekat saja. Ya biar dengar semua langsung enggak apa-apa. Ya, bahwa saya tidak suka dekat-dekat. Bukan karena saya lebih baik, tidak. Saya takut saya. Ya kan dia banyak duitnya kan. Tengok pula banyak duit bapaknya kan. Takut saya, itu yang saya takutkan nanti. Atau nanti saya takut pula dipoto orang. Oh, ujub pula saya. Oh, dekat dengan gubernur. Mohon maaf ya. Alhamdulillah ke istana presiden pun tidak berminat juga. Sudah sering diajak tapi belum pernah berminat. Alhamdulillah, semoga tidak ada kesempatan juga. Kecuali kalau sudah jadi presiden. Ayo, kan wajib lah gitu, tuan. Kalau sudah jadi presiden kan wajib di sana. Nah, mungkin saya tinggal di sini lagi. Tuan-tuan mungkin dapat hayat ketemu. Baiklah kaum muslimin dan muslimat. Semoga Allah berikan kita afiat. Kemudian berkata Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, jam akur ya. Jam itu akur ya. Oh ya. Jam 6, betul. Kita teruskan? Terus, alhamdulillah, masya Allah. Lagi apa namanya? Qala Asy-Syafi'i rahimahullah, berkata Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, fa innama khataballahu bi kitabihil Arab. Imam Asy-Syafi'i mengatakan Allah hanya berbicara di dengan kitabnya langsung kepada orang Arab. Maksudnya apa? Karena memang Al-Quran turun kepada orang Arab. Di Makkah itu adalah orang Arab. Adapun orang Ajam pun yang di situ bicaranya pakai bahasa Arab. Kan ada hamba-hamba sahaya dari jenis Habasyah, dari yang Romawi dan sebagainya. Ada juga satu-satu mereka memakai bahasa Arab. Nah, bi kitabil Arab, bi lisaniha, dengan lisannya orang Arab, dengan bahasanya orang Arab. Alama ta'rifu min ma'aniha, yaitu dengan menggunakan makna yang mereka pahami. Nih, ingat, catat baik-baik kaum muslimin dan muslimat, bahwa Allah berbicara dengan menggunakan bahasa Arab kepada orang Arab. Kalau andainya Allah berbicara dengan bahasa Arab kepada orang Indonesia, keribet kan? Iya tak? Atau sebaliknya, Allah berbicara dengan bahasa Indonesia Raya kepada orang Arab, sulit kan? Enggak. Tapi Allah berbicara dengan bahasa Arab kepada orang Arab yang paham makna-makna bahasa itu. Seluk-beluk bahasa itu di mereka paham. Artinya bukan lagi perlu belajar. Kalau kita kan sebagian kan paham bahasa Arab, tapi sebagian harus buka kamus dulu atau mikir dulu. Ja'a Zaidun. Apa misalnya dia nak bahasa kan, nak tahu bahasa Arab Zaid pergi. Jadi di Zaid apa? Zaid tetap kan? Pergi apa? Ja'a. Kemudian tinggal lagi telah dan akan atau sedang. Ini kan lama ceritanya itu. Itu belum bisa. Itu belum bisa. Jadi kaum muslimin dan muslimat, mereka adalah otomatis. Seperti yang saya katakan pernah, contoh yang pernah kita sebutkan, ada orang Badui, dia bukan hafiz Quran. Dia bukan hafiz Quran, bahkan baru masuk Islam. Salat di belakang seorang imam, membaca ayat wassariqu wassariqatu faqta'u aydiyahuma jazaa'an bima kasaba nakala min Allah. Sampai di sini benar bacaannya. Di ujungnya dibilang wallahu ghafurur rahim, Allah Maha pengampun lagi Maha penyayang. Otomatis yang dah habis tadi dia bilang la subhanallah, tidak masuk. Potong tangan, tiba-tiba di ujungnya Maha pengampun Maha penyayang. Kalau diampuni dipotong lagi? Hah? Dipotong lagi? Tidak matching ujung dengan pangkal, seperti yang akan dibahas oleh Imam Syafi'i. Jadi ada ayat ujungnya menjelaskan pangkalnya. Di sinilah keliru banyak orang memahami laisa kamitslihi syai'un, lalu berhenti di situ. Tidak ada yang serupa dengan Allah, betul kan? Sahih. Tapi dijelaskan lagi, walaupun tidak serupa, wa huwa as-sami'ul basir, dia Maha mendengar dan Maha melihat. Maka segala sifat yang sama namanya dengan sifat makhluk, maka Allah tidak ada yang sama dengannya. Allah mendengar, kita juga mendengar, tapi pendengaran Allah beda dengan pendengaran kita. Allah melihat, kita melihat, tapi pendengaran, penglihatan Allah beda dengan penglihatan kita. Dan inilah kaidah umum dalam setiap sifat Allah Subhanahu wa taala, yang kalau seandainya kita ikuti Nabi dan orang-orang Arab dahulu, selesai masalah. Tetapi ketika kita berpaling dari itu, maka lahirlah banyak masalah. Karena angkal ayat dijelaskan oleh ujung ayat. Kau muslimin, dia bilang la, subhanallah, kenapa solat dia subhanallah, sampai imam mengulang dan baru dia katakan wallahu azizun hakim, Allah maha perkasa lagi maha hikmah, baru dia diam. Wih, coba bayangkan, dia bisa mengatakan salah tapi betul dia tidak tahu. Betul dia enggak tahu, tapi ketika dibaca betul matching secara makna, dia langsung diam. Ini baru pas, Allah maha perkasa. Karena memotong tangan itu perlu kuasa. Iya kan? Bisa disuruh jadi algojo? Motong tangan orang? Enggak kan? Enggak sembarang. Enggak sembarangan itu. Jangan kan motong tangan orang. Mokok sapi banyak belum bisa. Iya. Serang-serang. Saya udah lama di Arab nengok orang motong-motong. Nengok orang motong orang pun pernah saya. Kisas. Sering, pernah saya dua kali saya tengok langsung. Dari jarak dari sini ke Sitarnya jauhnya. Hanya dekat. Tidak jauh kok. Ya dari sini ke apa namanya pembatas ini. Ada dua kali. Potong tangan juga sudah saya lihat langsung. Tapi jangan suruh saya tidak bisa. Mohon maaf. Tapi motong hewan baru korban kemarin baru secoba. Biasanya ketakutan terus. Takut. Secara teori bisa, tapi praktek lulus. Alhamdulillah lulus kemarin. Ya, lulus tapi dengan pengecualian. Ya. Ya kalau bisa memang sekali ke bawah langsung tarik selesai kan? Ini masih tiga kali, itu masih ini. Kemudian pisau saya belum paham mana yang tajam. Saya perlihatkan dulu ke ahlinya, yang tukang memang yang orang paling kuat di Bangkinang waktu itu. Dua hari nyawa melayang di tangannya. Ya, tukang bantai, dah lama kan. Misalnya ini kuat, ini bagus tak pisaunya bang? Tengok pisau, oh tidak bagus tak. Akhirnya pakai pisau ni. Intinya kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Apa namanya? Bahwa perlu izzah dan hikmah. Ya, memotong tangan itu kan sadis itu. Tetapi karena ada hikmah. Bukankah di dalam kisah surat Al-Kahf yang kita baca setiap Jumat, ya, bukankah Nabi Khadir membunuh anak kecil? Sadis enggak? Teroris enggak? Ya, kalau tafsiran kita sekarang iya. Betul kan? Berarti Bani Israel teroris ya. Kaum muslimin. Maka Musa ingkari dia. Maksudnya Musa ingkari. Kenapa? Karena Musa belum berilmu tentang itu. Musa belum berilmu tentang itu. Maka setelah dijelaskan itu perintah Allah. Kalau perintah Allah berarti tidak ada sadisme, tidak ada radikalisme di dalamnya. Ini perintah Allah Subhanahu wa taala. Makanya tidak boleh setiap orang mengklaim perintah Allah. Jelas? Sebab nanti di kalian menjadi perintah Allah seperti sekarang, mohon maaf, ya, melakukan pembunuhan secara langsung tanpa hukum yang ditetapkan, ini juga tidak boleh. Tapi karena sudah terlanjur, semoga Allah Subhanahu wa taala ampuni. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya, hari harus berlalu perangkat hukum yang jelas dan tegas. Tidak semua orang bisa menjatuhkan hukum. Kalau kita jatuh hukum, ada orang berzina, kita rajam bersama-sama orang muslim, enggak, itu bukan urusan kita. Itu ada urusan waliul amri au man yanubuhu atau yang dijadikan wakilnya. Kalau tidak berdiri, maka kita tidak bisa melakukannya kecuali ada izin dari yang berkuasa. Izin dari yang berkuasa. Wallahu musta'an. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada lagi orang juga orang Badui. Ia bukan orang-orang yang punya titel pendidikan tinggi. Dia datang dari Badui lalu mendengar ayat Al-Hakumut Takathur Hatta Zur Tumul Maqabir. Ya, kalian lalai karena saling membanggakan dan mengumpulkan banyak harta atau jabatan dan sebagainya. Sampai kapan? Sampai kalian ziarah kubur. Kalau diterjemahkan ziarah kubur, apa maknanya? Nah, kalau kita ziarah kubur enggak mau meninggal orang hidup kan? Iya kan? Coba terjemahkan sampai kalian ziarah ke kuburan. Masuk waktu mananya? Tidak masuk kan? Maka terpaksa dimaknakan dengan bahasa kita sampai kalian masuk kubur gitu ya. Padahal bahasa Arabnya kan ziaratul kubur, ziarah ke kuburan. Kenapa Allah pilih makna hatta zurtum? Tidak disebut dengan mata, Allah tidak memilih kata hatta dakhaltum seperti yang kita terjemahkan. Masuk kan dakhala kan? Atau walija, masuk ke dalam kubur. Atau udkhila, sampai kalian, atau sampai kalian dikuburkan. Hatta kubirtum, tidak. Allah sengaja memilih kalimat zara yazuru ziyaratan, ziarah. Karena ada makna yang terkandung dalamnya. Ini hanya dipahami oleh orang Arab. Buktinya orang kita kalau dia berubah maknanya dengan mana masuk kubur, hilang makna itu. Ada masuk kubur selesai, masuk peristirahatan. Kan itu lagi kan? Masuk peristirahatan terakhir. Salah. Itu adalah awal masuk persinggahan pertama menuju akhirat, persinggahan. Di tempat singgah itu ada yang bersih, ada yang kotor, betul? Kalau tidak percaya, pergilah tol Dumai Permai ini. Mampir di tempat rest area-nya, masih kotor atau masih bersih? Ini urusan orangnya. Lihat sendirilah nanti, buktikan. Jelas, jadi ada yang kotor, ada yang bersih. Walaupun namanya rest, tempat istirahat, tapi kadang-kadang tidak bisa dipakai istirahat. Allah musta'an. Baiklah kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Jadi itu persinggahan pertama, bukan salah terakhir. Lalu orang Arab ini bilang, ketika mendengar hatta zurtumul maqabir, sampai kalian ziarah ke kubur, itu terjemahan bahasa Arabnya. Terjemahan bahasa kitanya, sampai kalian masuk kubur. Kalau sudah sampai masuk kubur, sudah jelas kan? Tidak balik lagi kan? Tapi kalau zurtum, kalian ziarah ke kubur, maknanya pasti akan kembali atau meninggalkan tempat itu. Karena orang ziarah tidak mungkin menetap di situ. Dan ziarah biasanya lama tuh sebentar. Ya sebentar, tidak bisa lama-lama. Menetap baru lama. Sebentar. Jadi kalau sebentarnya tergantung sebentarnya itu sifatnya relatif. Sifatnya relatif. Ya. Baiklah kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT. Jadi Al-Quran ini hanya turunkan kepada Nabi, berbicaralah kepada orang Arab melalui Al-Quranul Karim dengan lisan orang Arab yang mereka paham makna-maknanya. Wa kana mimma ta'rifu min ma'aniha ittisa'u lisaniha. Di antara yang diketahui oleh orang Arab dari makna-makna bahasa Arab itu adalah ittisa'u lisaniha, yaitu luasnya bahasa mereka. Luasnya bahasa mereka, mereka paham sendiri itu. Mereka paham bahwa ini digunakan di sini, ini maknanya. Ini digunakan di sini, ini maknanya. Ini dipakai bahasa ini konsekuensi bahasanya. Makanya kaum muslimin dan muslimat ketika la ilaha illallah tidak mau diterima oleh orang-orang Quraisy, karena mereka paham. Mereka paham bahwa merubah atau mengikrarkan la ilaha illallah, Nabi subhanallah, Allah langsung pilihkan ilaha, bukan kalimat rabba. Sebab apa? Kalau kalimat la rabba illallah, tidak ada rab kecuali Allah, orang Quraisy dah paham bahwasanya mereka mengakui dan beriman tidak ada yang mencipta kecuali Allah. Itu sudah diakui oleh orang Quraisy. Jelas ke muslimin? Buktu ayat-ayat Quran banyak dalamnya. Ayat Quran banyak. Ketika ditanyakan kepada man khalaqas samawati wal arda, qalu Allah yang menciptakan. Allah yang menciptakan. Bahkan ketika mereka dalam keadaan musibah di lautan, ya dalam keadaan gelombang, wa idza ghasyiyum mawjun, da'allaha mukhlisina lahuddin, saat itu mereka ikhlas hanya berdoa pada Allah. Berarti ada kalanya orang Quraisy itu ikhlas berdoa sama Allah, ada. Tetapi wa idza najja falamma najjahum ilal bar idzahum yusyrikun, tapi setelah selamat balik lagi syiriknya, berdoa lagi kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Maka dipilih kalimat ilaha, Karena ilah itu maknanya ma'budah, mahbubah, ya, mula. Tidak ada yang diibadahi, tidak ada yang dicintai dengan sungguhnya, tidak ada yang digandrungi sebenar-benarnya kecuali Allah SWT. Kalau tidak ada pencipta selain Allah, orang Quraisy sudah mengakui itu, sudah mengakui. Tapi yang membedakan antara mukmin dengan yang bukan mukmin adalah tidak diberibadah kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyar muslimin, ma'asyar. Ini juga orang Arab dengan bahasa Arabnya paham. Makanya Abu Jahal tak mau ikrarkan. Apa sebab? Ya, akui ke Nabi alaihi salatu wasalam. Kalau kami akui Nabi Muhammad, ini merubah seluruh tatanan kehidupan kita. Merubah kearifan lokal menjadi kearifan Islam, merubah budaya-budaya menjadi budaya yang menyesuaikan dengan syariat Islam, bukan Islam menyesuaikan dengan budaya. Hari ini kan orang sudah mulai banyak, cuh, kalau Islam itu harus sesuai dengan budaya ocu, gitu ya. Ang tak tahu ngini kan? Hah? Awak di mana ni? Di Sumatera Barat harus Islam sesuai dengan Sumatera Barat. Kalau ke Solo, Islam Solo. Kalau sekolah Solo, Islam Solo. Dah boleh kan orang? Buktinya sudah lahir jin, lahir dari jin kan lahir dari kawinnya jil dengan dan kejawen. Dan melahirkan anak namanya jin. Ya. Memang jin ini memang Allah musta'an. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Jadi mereka paham keluasan bahasa itu, sehingga setiap kalimat yang dikatakan ada konsekuensinya, ada yang dikehendaki di sebaliknya, bukan hanya makna zahirnya saja, tetapi ada makna yang lebih mendalam di antaranya. Wa anna fitratahu ayu khatiba bisyai'in minhu 'amman zahiran. Secara fitrah, secara alami, orang Arab itu kadang-kadang memakai bahasa yang bersifat umum secara zahir, yuradu bil 'am zahir. Dimaksud dengannya am secara zahir pula. Wa yustaghna bi awwali hadha minhu an akhirih. Ini biasanya dijelaskan oleh awal, ya, akhir dari perkataan itu dijelaskan oleh awal perkataan. Wa amman, ini akan dibahas secara khusus oleh Imam Asy-Syafi'i rahimahullah pada pelajaran yang akan datang. Wa amman zahirun yuradu bihil am. Dan ada pula secara zahir dia bersifat umum bahasanya, dan memang dimaksud umum, tapi wa yadkhuluhul khas, tapi datang masuk ke dalamnya sebagian yang bersifat khusus. Fa yustadallu ala hadza bi ba'dhi ma khutiba bihi fihi. Untuk menjadikan dalilnya adalah dengan melihat apa yang bahasa yang dipakai oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kalimat atau dalam ayat yang lain atau dalam hadis Nabi alaihi salatu wasalam. Wa amman zahiran yuradu bil khas, dan ada pula perkataan itu bersifat umum secara zahir tetapi maknanya khusus pula, maksudnya adalah khusus. Wa zahiran yu'rafu fi siyaqihi annahu yuradu bihi ghairu zahirihi, dan ada perkataan zahir tapi diketahui dari siyaqnya bahwa yang dimaksud adalah bukan makna zahirnya. Fa kullu hadha mawjudun ilmu fi awwalil kalam aw wasatihi aw akhirih. Semua ini terdapat ilmunya di dalam bahasa Arab itu, baik di awal perkataan, di pertengahannya, atau di akhirnya. Oleh sebab itu kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalaulah kita mau mempelajari Al-Qur'anul Karim dari awal ke awal, dari awal ke akhir, bukan dipotong-potong, maka selamatlah pemahaman kita. Sering terjadi masalah dalam pemahaman ketika dipotong ayat itu, dipotong orang. Masalah wahwa ma'akum aynama kuntum, ya, Allah itu bersama kalian dimanapun kalian berada, padahal sebelumnya Allah yang mengetahui apa yang di langit dan di bumi. Berarti ma'iyah di sini bukan ma'iyatuz zat, bukan ma'iyah bersamanya zat Allah bersama kita, tapi maknanya adalah ilmu Allah selalu bersama kita. Jadi awal ayat itu sudah menjelaskan, cuman kita ambil di tengahnya, akhirnya apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Allah ada di mana? Mana? Kita nafikan Allah di atas yang jelas, dan kita ambil yang tidak jelas. Kalau ditunjukkan ini untung 5 juta, ini untung belum jelas, antum ambil yang mana? Yang jelas kan? Ambil yang jelas lah. Ini ayat jelas mengatakan kalau di atas, ini ayat masih maknanya mengandung berbagai makna. Maka ambil yang jelas, tinggalkan yang tidak jelas. Tapi sebagian manusia mengambil yang tidak jelas, meninggalkan yang jelas. Akhirnya siko copeng, satu terbang satu lope. Itu yang masalahnya kaum muslimin. Gara-gara menyelamatkan beberapa nas yang masih multi tafsir, meninggalkan nas-nas yang jelas tafsirnya. Ini bukan manhaj Ahlussunnah. Ahlussunnah itu yang jelas dulu diamankan. Nah, yang tidak jelas tanyakan ke ahlinya supaya jelas. Kalau sunnah tentu mengetahui sunnah, tanyakan ke ahlus sunnah. Jangan tanyakan ke ahlul. Nah, tuan-tuan yang bilang. Saya bilang ke yang bukan ahlus sunnah. Jelas? Jadi kalau baru kata ahlus sunnah ketika menegakkan sunnah. Kalau bukan? Ya. Bukan. Ya, bukanlah. Nah. Jadi lihat kita, ya akidah pakai sunnah apa tidak? Atau pakai sunat? Kalau sistem metodenya pakai sunat, setiap ayat dan hadis disunat, itu bukan ahlus sunnah. Ahlus sunnah itu Anda berkeyakinan begini, mana sunnahnya? Nih. Tapi di sunnah aja bermasalah. Sunnah itu dibagi dua, ada yang mutawatir, ada yang ahad. Kalau mutawatir diterima, tapi tak langsung diterima maknanya. Kalau tak sesuai logika dipakwilkan maknanya. Tapi Anda bersyarat. Lalu yang tidak ahad, ahad tidak bisa nama akidah, masalahnya zanni. Yang akidah itu jazmi. Kalau harus yang zanni tidak bisa menguatkan yang jazm, yang pasti, yang qat'i. Akhirnya ditolak pula. Jadi Anda sebenarnya menolak sunnah lalu mengklaim sebagai ahlus sunnah. Dan lebih parahnya yang menyudikan sunnah dianggap sunnah palsu. Subhanallah, nasallallahu alaihi wasallam atau afiyah. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, mudah-mudahan Allah memberikan kekuatan dan taufiknya. Taib, kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, ini ada berapa alinea lagi? Kita berhenti aja dulu? Belum? Masya Allah. Ini bapak belum ya? Awak nak berhenti alun ya? Taib. وَتَبْتَدِعُ الشَّيْءَ مِنْ كَلَامِهَا يُبَيِّنُ أَوَّلُ لَغْضِهَا فِيهِ أَنْ آخِرِ. Orang Arab biasanya memulai perkataannya, awal perkataan ini akan menjelaskan makna akhirnya. Makna hanya seperti yang tadi kita katakan, laisa kamitslihi syai'un wa huwas samii'ul basir. Tidak ada yang sama dengannya, tetapi Allah tetap punya sifat walaupun namanya sama, hakikatnya tidak sama, yaitu wa huwas samii'ul basir. Allah maha mendengar, maha melihat. Manusia sami', tapi tidak seperti samanya Allah. Manusia basir, tapi tidak seperti basarnya Allah. Sebagaimana juga Allah yatakallam, sifat Allah ada al-kalam, tapi berbeda dengan kalam manusia. Ini jelas kaum muslimin. Wa takallama bisyai tu'arifu bil ma'na duna al-idahi bil lafzi. Kadang-kadang orang Arab mengatakan sesuatu yang dikenalkannya maknanya tanpa menjelaskan dengan lafaz. Cukup dengan makna yang saja. Kama tu'arifu al-isyarah, sebagaimana bahasa isyarat. Isyarat kan menjelaskan. Nah, apa maknanya? Pergi ke sini. Ya, seperti itu juga bahasa. Jadi ada bahasa isyarat. Bahasa isyarat. Misalnya, kalau misalnya isyarat tuan-tuan, jam berapa sekarang Ustaz katanya. Kalau ada yang nanya, Ustaz jam berapa sekarang? Apa maknanya? Ya udahlah Ustaz, gitu mana? Saya harus paham itu. Iya, apalagi kalau sudah banyak nengok jam, itu bahasa isyarat. Walaupun tidak sejela antum jelaskan maknanya Ustaz, kadang-kadang segan Ustaz, ayolah berhenti ndak. Tapi Ustaz, jam berapa Ustaz? Iya, orang-orang tua dulu, cerita nenek-nenek kita dulu, ya mereka kalau makan di rumah orang, jadi kalau minta tambah nasi, ndak langsung tambah uap, bukan gitu bahasanya. Jadi diangkat itu apa namanya, cembung nasi itu apa, wadah tempat nasi itu pak, teh, iko bapo go tehnya, dibalik gitu kan, berarti tidak kosong, dijawab sama teh, dengan ngangkat periuk pula berbalik juga gini, lebih kurang sama go je ko naknya, itu bahasa, halus kan? Jadi dia hanya ini berapa harganya teh, seolah-olah nanya harga dia. maksudnya ini udah habis, bisa diisi lagi itu enggak? Ternyata di belakang enggak ada, dibilang sudah habis enggak mungkin juga. Akhirnya diangkat lagi periuk dengan terbalik, lebih kurang sama harganya ini. Kadang-kadang bahasanya ini kapan dibelinya gitu ya. Nah, ini jawab, ah, ini lebih duluan. Bahasa isyarat. Jadi ada kala-kalanya bahasa isyarat ya dipahami langsung juga oleh mereka. Mereka langsung bisa paham. Jadi seperti tadi, hatta zurtumul maqabir, ini kan bahasa isyarat nih, sampai kalian ziarah kubur. Ini isyarat bahwa kuburan persinggahan, bukan peristirahatan terakhir. Nah, wa tabtadi'u syai'a bi yubayyinu akhiru lafdhiha minhu an awwalihi. Kadang-kadang memulai bahasa tadi. Thumma yakunu huna indaha, thumma yakunu hadha indaha min a'la kalamiha. Kemudian yang seperti bahasa yang tersirat ini ada termasuk bahasa tinggi mereka. Bahasa tinggi. Kalau sudah balai banyak syar, bahasa tinggi. Limfiradi ahli ilmiha bihi. Karena yang paham adalah orang yang punya ilmu tentang itu. Bahasa-bahasa seperti itu. Duna ahli jahalatiha. Tidak sama dengan orang yang tidak mengenal bahasa itu. Watusammi asyai'al wahida bil asma'il kathir. Orang Arab juga menamakan sesuatu dengan nama yang banyak. Ada namanya sinonim juga dalam bahasa Arab. Nah, waktu misalnya pintu, ya kalau bahasa sekarang ya bab, kemudian madkhal, kan gitu ya, pintu, bab, dan madkhal dan sebagainya. Misalnya gandum, dalam bahasa Arab ada hintah, ada syair, ada bur, ada dan sebagainya. Korma sebutannya kan banyak, ada balah, ada rutab, ada tamar, ada barni dan sebagainya. Jadi sesuatu yang satu jenis kadang dinamakan dengan berbagai nama. Nah. Subhanallah. Wa tusamma aw tusammi bil ismil wahid al ma'ani al kathira. Sebagaimana satu kata juga memulai banyak makna. Misalnya was-subhi idza as'asa. As'as itu dalam bahasa Arab maknanya aqbala wa adbara. Masuk dan pergi atau datang dan pergi, maknanya kadang berlawanan mana. Makanya dalam orang apa, antara orang Yaman misalnya dengan orang Jazirah Arab, orang Hijaz, kata kalimat ijda kan biasanya dikatakan ketika makan tuh Pak. Kalau makan ijda maknanya, kalau orang Hijaz bilang kalau ijda itu silahkan makan, habiskan itu. Tapi kalau orang Yaman bilang ijda maknanya, hah? Bisa makna berlawanan. Buat orang tak jadi makan. Sama juga ada istilahnya kalau bahasa Amia sekarang, mashi orang Yaman dengan mashi orang Mesir katanya. Kalau mashinya orang, saya lupa mana yang terbalik. Pokoknya salah satunya Yaman kalau bilang mashi maknanya ma fi syai, tak ada. Tapi kalau orang Mesir misalnya bilang masih, insya Allah ada. Nah, coba bayangkan. Dari kalimat yang sama maknanya berbeda. Jadi satu bilang masih, maknanya mafisik. Kalau bilang masih, pokoknya tetap jalan. Bertentangan lagi ya. Bertentangan. Jadi ada makna yang kalimat yang satu memiliki banyak makna. Dan itu akan dijelaskan dengan karinah atau dengan penjelasan dari ayat atau hadis yang lain. Misalnya kalimat aulamastumun nisa misalnya. Lamasa di sini oleh ulama ditafsirkan dengan dua tafsir. Jumhur menafsirkan dengan al-jima, Imam Asy-Syafi'i menafsirkan dengan al-lamsu menyentuh. Antara menyentuh dengan jima beda. Kalau menyentuh saja paling-paling bagi yang mengatakan mewajibkan wudu. Tapi kalau berjima mewajibkan mandi. Mana lebih besar, biaya mandi atau biaya wudu? Mandi lebih besar karena pekerjaannya juga besar. Baik, subhanallah, wa kanat hadhihi alwujuh allati wasabtu ijtima'aha fi ma'rifati alil manhabihi wa ikhtalafa asbab ma'rifatiha ma'rifatan wadihatan indaha. Nah, wujuh bentuk-bentuk bahasa seperti ini yang telah aku sebutkan, kata Imam Syafi'i, ijtima'an, baik secara terkumpul, istima'ah kapan berkumpul maknanya, fi ma'rifati ahli ilmi minha, orang yang berilmu tentangnya sekalipun berbeda cara dan sebab pengetahuannya tentang itu, ma'rifatan zahirah, merupakan pengetahuan yang jelas indaha di sisi orang Arab, walaupun berbeda cara mereka mengetahuinya, baik dengan talaqqi ataupun dengan belajar. Nah, muswas mustangkaran indah ghairiha, tapi tidak dikenali oleh selain orang Arab yang tidak ahli. Mimman jahila hadza min lisaniha, orang yang jahil terhadap makna ini dari lisannya. Wa bi lisaniha nazalal kitab wa ja'at as-sunnah, dan ingat, dengan bahasa Arablah datang Al-Qur'an, turun Al-Qur'an, wa ja'at as-sunnah, dan datangnya sunnah. Lihat bedanya, nazalal kitab, turun, wa ja'at as-sunnah, datang. Karena Al-Quran dari Allah, sunnah dari Nabi. Bahasanya beda. Makanya Al-Quran nuzul, karena yang menurunkannya dari atas. Sunnah datang, karena datangnya dari, sama-sama dari bawah. Ini bahasanya dipilih ini. فَتَكَلَّفَ الْقَوْلَ فِي عِلْمِهَا تَكَلُّفَ مَنْ يَجْحَلُ بَعْضَهُ. Sehingga orang yang tak paham tadi, memaksakan diri berkata tentang ilmu itu, seperti orang yang jahil terhadap sebagiannya. Jadi tidak melengkap ilmunya tentang itu, tapi bicara juga akhirnya menyimpang daripada ini. Wa man takallafa ma jahila wa ma lam tusbithu ma'rifatuhu. Orang yang memaksakan diri berbicara tentang apa yang dia jahil dalam masalah itu dan ilmunya tidak cukup untuk itu. Kanat muwafaqatuhu lis-shawab, maka ini hasilnya, natijahnya. Yang memaksakan diri, yang tak paham tapi memaksakan diri berbicara, muwafaqatuhu lis-shawab, walaupun dia mendapatkan benar dalam ijtihadnya itu, in wafaqahu, kalau seandainya dia bertepatan benarnya, min haitsu la ya'rifu, tanpa dia ketahui, kan dia tidak punya ilmu, tapi dikira-kira ternyata benar, ghairu mahmudatin, tetap tidak terpuji. Sebab apa? Karena dia berijtihad pada sesuatu yang dia tak patut berijtihad. Wallahu alam, Allah lebih mengetahui. Wa kana bi khata'ihi ghairu ma'dzur. Tapi kalau dia salah, tak dimaafkan. Berdosa. Idza mana taqafi ma la yuhitu ilmu bil farqi bainal khata'i was-shawabi fihi. Apabila dia berbicara dalam sesuatu yang dia tidak menguasai mana yang salah, mana yang benar. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati, maka berbicara atas nama Allah ini tidak bisa hanya dengan keberanian diri, tapi harus benar berhati-hati. Berapa banyak orang sekarang berbicara atas nama Allah, tapi menyesatkan hamba-hamba Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi apa, dengan model apa? Keberanian dan kadang-kadang kemasyhuran, kemudian banyaknya orang yang menyenangi. Banyak sekali ilmu yang dipelesetkan gara-gara mengikuti aliran dan aluran yang diinginkan oleh orang-orang yang mendengarkan. Semoga Allah SWT pelihara ilmu kita, Allah pelihara amal kita, Allah pelihara niat kita, sehingga kita tidak berbicara kecuali dengan yang Allah berikan ilmu tentangnya, dan tidak malu-malu untuk mengatakan sesuatu yang hak itu hak, yang batil itu batil, sekalipun konsekuensinya berat bagi sebagian, tapi bagi sebagian mungkin Allah jadikan ringan. Wallahu ta'ala alam, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa sallam. Sampai jumpa kembali insyaAllah pada kesempatan yang akan datang dengan izin Allah SWT. Terima kasih dan mohon maaf. Wa billahi taufiq wal hidayah. Wallahu ta'ala alam, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa sallam. Wa subhanakallahumma bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.